Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang rukun as-shalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau telah menyebutkan beberapa rukun, di antaranya adalah takbiratul ihram, kemudian qiraatul fatihah, kemudian ar-ruku, dan yang berikutnya as-sujud. Dalam masalah sujud telah kita jelaskan beberapa permasalahan terkait dengannya. Di antara permasalahan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ialah larangan membaca Al-Qur'anul Karim pada saat ruku dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang membaca raki'an au sajidan. Dilarang membaca Al-Qur'an pada saat beliau ruku dan pada saat beliau sujud. Kemudian hadis yang lain terdapat penjelasan bahwa ketika sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Fa'akthiru fihi biddu'a faqaminun an yustajaba lakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, pada saat sujud maka perbanyaklah membaca doa, karena waktu tersebut pada kondisi atau pada saat seorang hamba sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berdoa, maka doanya lebih pantas untuk dikabulkan. Dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran pada saat rukuk maupun pada saat sujud, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa pada saat sujud, maka ada sebuah permasalahan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu apakah boleh bagi seorang yang sedang sujud kemudian dia membaca doa dan doa tersebut merupakan bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Maka kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala, bahwa hal tersebut tidak mengapa, yaitu membaca doa, dan doa tersebut terdapat dalam Al-Quranul Karim, karena dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, dia bermaksud untuk membaca doa, bermaksud untuk membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala, dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian biidnillah ya azza wa jal, pada malam hari ini, di antara masalah yang ada kaitannya dengan sujud adalah apa yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yaitu bagaimana caranya seorang ketika dia ingin turun sujud setelah rukuk, bangun dari rukuk, kemudian dia sujud. Mana yang lebih didahulukan? Apakah kedua tangannya, ataukah kedua lututnya, ataukah kedua lututnya? Ini permasalahan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Faqal, wala yasjudu alal yadaini awwalan, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dhalik. Kata beliau rahimahullah, seorang yang hendak sujud, ingin sujud setelah bangun dari rukuk, kemudian dia sujud, jangan sujud dengan mendahulukan kedua tangannya, yakni meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu. Kata Syekh rahimahullah, jangan lakukan yang seperti ini. Mengapa demikian? Kenapa hal ini tidak diperbolehkan? Kata Syekh rahimahullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadis, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Jika salah seorang di antara kalian ingin sujud, maka janganlah dia melakukan seperti seekor unta ketika dia ingin menderum, yakni ingin turun. Jangan lakukan sama seperti apa yang dilakukan unta ketika unta tersebut ingin turun. Kenapa? Karena unta mendahulukan lututnya, mendahulukan bagian depannya, yang kita anggap sebagai tangannya, kaki bagian depannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, wa burukul ba'iri yakunu 'alal yadaini awwalan. Seekor unta, jika kita perhatikan, ketika dia turun, dia mendahulukan kedua tangannya, yaitu kaki bagian depan. Kaki bagian depan yang kita anggap sebagai kedua tangannya. Kama huwa musyahid, sebagaimana ini bisa kita saksikan. Kalau memang di sini ada unta, kita bisa lihat di mana unta tersebut ketika turun, apa yang dia dahulukan. Yang dia dahulukan adalah kedua tangannya. Kedua tangannya yaitu kaki yang ada di depan. Dua kaki yang ada di depan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika sujud, hendaknya mendahulukan kedua lututnya. Kedua lututnya, adapun tangan setelah lutut. Artinya bukan tangan terlebih dahulu, tapi lutut. Mengapa hal ini tidak diperbolehkan? Karena perbuatan tersebut, yakni mengedepankan atau mendahulukan tangan daripada lutut, merupakan bentuk penyerupaan terhadap seekor unta ketika unta tersebut ingin turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh mungkin bisa katakan kebanyakan kaum muslimin. Ketika kita sujud, apa yang kita dahulukan? Kedua tangan kita. Mungkin ada di antara kita yang mendahulukan lututnya, tapi bisa kita katakan jarang, sedikit. Mungkin di sini semuanya jamaah di sini, insya Allah kebanyakannya mengedepankan atau mendahulukan kedua tangannya. Apakah yang kita lakukan salah? Nah, ini yang ingin kita bahas bersama-sama secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah ini, yaitu mana yang didahulukan, lutut atau kedua tangan? Terdapat hadis sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yasna' yadayhi qabla rukbatayh." Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kita ingin sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia turun untuk sujud sebagaimana menderumnya unta." Ya, ini ketika unta itu ingin turun. Jangan lakukan sama seperti unta ketika ingin turun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis ini, "Wal yasna yadayhi qabla rukbatayh," dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam setelah menjelaskan larangan untuk menyerupai unta ketika dia turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan perintahnya, "Wal yasna rukbatai wal yasna yadayhi wal yasna yadayhi qabla rukbatai," dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memberikan faedah, yaitu wajibnya meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, telapak tangan kita, sebelum kedua lutut kita ketika kita ingin sujud, karena perintah dari Nabi, "Wal yasna," dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya, yakni menurunkan kedua tangannya terlebih dahulu, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena beliau juga menyebutkan hadisnya, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir," jika kalian ingin sujud maka janganlah kalian lakukan seperti apa yang dilakukan oleh unta ketika dia ingin turun, yaitu mendahulukan kedua tangannya, yaitu kedua kaki yang ada di depan yang kita anggap sebagai tangan. Nah, dalam masalah ini memang terdapat perselisihan di kalangan ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk di antara ulama yang berpendapat bahwa ketika seorang ingin sujud maka dia mendahulukan lututnya berdasarkan hadis yang beliau sampaikan, yaitu, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menguatkan pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis yang tadi kita baca, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yasna' yadayhi qabla rukbatayh, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, digunakan dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa ketika seorang ingin sujud maka dahulukan kedua tangannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wal yasna' yadayhi qabla rukbatayh. Qabla rukbatayh. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan terlebih dahulu beberapa hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk pendapat didahulukannya kedua lutut ketika seorang ingin sujud. Hadis yang pertama adalah hadis dari Wa'il ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حديث من صحابة وائل ابن حجر كتب اليوم Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, ketika beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayh, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, dan pada saat beliau berdiri, yakni bangkit setelah sujud, setelah madzhab duduk, rafa'a yadayhi qabla rukbatayh, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Fasyahid di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di apa yang dilihat oleh Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Berarti jelas, jelas apa yang beliau lihat bisa dijadikan sebagai dalil bahwa seorang ketika ingin sujud maka dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Hadis yang lain yang juga dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan Al-Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhatta bitakbir فسبقت ركبتاه يديه. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, yakni ingin sujud, turun untuk sujud dari posisi berdiri setelah ruku dengan mengucapkan takbir, yakni yang dilihat oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku kemudian ingin sujud, beliau mengucapkan takbir Allahu akbar, ingin sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni disebutkan oleh Anas, fasabaqat rukbatahu yadayh, maka lutut beliau mendahului kedua tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan Al-Imam Hakim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lainnya yang juga dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini adalah hadis dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan terlebih dahulu atau memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan apa yang kita sampaikan tadi, yang semuanya jelas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya ketika beliau ingin sujud. Nah, adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, maka hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masalah ini semuanya ada dalilnya, semuanya memiliki dalil. Yang mendahulukan tangan ada dalilnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pendapat yang kedua, yang mendahulukan kedua lututnya, juga ada hadis-hadisnya yang tadi kita sampaikan. Mana yang benar? Nah, adapun hadis Wa'il Ibnu Hujr yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya, maka hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah. Sebabnya dalam hadis ini, dalam sanad, ada seorang rawi yang bernama Syarik Ibnu Abdullah An-Nakhai. Dia sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, seorang yang tidak kuat jika dia meriwayatkan hadis dengan sendirinya. Yakni tidak ada yang meriwayatkan hadis semisal dengan apa yang dia riwayatkan. Dia menyendiri dalam riwayat ini. Dia menyendiri dalam riwayat idza sajada ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Riwayat ini Syarik Ibnu Abdullah An-Nakhai menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Syarik tidak kuat jika meriwayatkan dengan sendiri, jika tidak ada riwayat-riwayat yang lain atau rawi-rawi yang lain meriwayatkan sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Syarik, maka Syarik adalah seorang yang lemah, tidak bisa dan tidak kuat apabila dia menyendiri dalam sebuah periwayatan hadis. Dan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Syarik dengan sendirinya, yakni menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Jika diistilahkan dalam ilmu hadis, tafarrada bihi, yakni Syarik menyendiri dalam periwayatan hadis idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nah, sehingga di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak sahih, artinya lemah, karena ada rawi yang bernama Syarik tadi. Jika tidak sahih atau lemah, jika dhaif, maka selesai, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin turun untuk sujud dari posisi berdiri, sabaqat rukbatahu yadayhi, kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. hadis ini juga hadis yang lemah, artinya tidak sahih, karena di dalam sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Al-Ala Ibnu Ismail, dan dia sama seperti syarik, yakni tidak kuat jika menyendiri dalam periwayatan hadis. Yakni maksudnya menyendiri, terkadang seorang rawi meriwayatkan hadis ini dari gurunya, dari syekhnya, dan syekhnya memiliki banyak murid, bukan hanya dia. Seperti di majlis at-tahdith, yakni seorang muhaddits, seorang ahli hadis meriwayatkan hadis, qala haddatsana fulan, telah menyampaikan kepadaku fulan ibnu fulan hadis ini. Kemudian syekhnya menyampaikan kepada murid-muridnya di majlisnya mereka, telah menyampaikan kepadaku fulan fulan fulan fulan. Kemudian murid-murid beliau meriwayatkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jika yang meriwayatkannya banyak, berarti jelas ada penguatnya. Tetapi hadis ini tafarrada bihi, yakni yang tadi yang pertama syarik, menyendiri. Murid-murid dari guru tersebut tidak ada yang meriwayatkan kecuali syarik saja. Kecuali syarik saja. Ini makna menyendiri dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis. Sedangkan syarik jika menyendiri dalam periwayatan hadis, maka hadisnya tidak kuat, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, hadis yang kedua ini juga terdapat dalamnya kelemahan, karena ada rawi yang bernama Al-Ala Ibnu Ismail, dan dia juga termasuk rawi yang jika menyendiri dalam periwayatannya tidak kuat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Ala juga seorang rawi yang majhul, yaitu tidak dikenal. Tidak dikenal sebagaimana yang disebutkan dalam talkhis. Inilah keutamaan Islam. Agamanya betul-betul dijaga dari Al-Qur'anul Karim yang tidak bisa dirubah-rubah, dan hadisnya pun terjaga. Terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan menjaganya, menjaga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sehingga tidak akan bisa dirubah. Kemudian juga menjaga hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah, mana yang mungkar, mana yang palsu, dibedakan, terjaga. Yaitu dengan cara di antaranya adalah meneliti perawi-perawi hadis tersebut. Yang menukilkan hadis itu siapa? Orangnya jelas atau tidak? Bagaimana dia sifatnya? Apakah dia seorang pendusta ataukah dia seorang yang jujur? Terus diteliti oleh ulama al-hadith. Nah, hadith, kembali kepada hadith. Hadith yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga hadith yang lemah. Hadith yang lemah. Demikian pula dengan hadith yang diriwayatkan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadith ini juga hadith yang sangat lemah, sangat dhaif. Karena ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Sa'id al-Maqburi, disebutkan dalam kitab At-Taqrib dia matruk, yakni hadisnya ditinggalkan, tidak diterima. Hadisnya tidak diterima. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya istilah-istilah ini mungkin merupakan istilah-istilah yang baru kita dengar atau istilah yang belum begitu kita fahami. Tetapi bagi ulama ul hadis, bagi mereka-mereka yang mendalami ilmu hadis akan faham tentang masalah ini. Al-khulasahnya, kesimpulannya dari hadis-hadis tadi yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika sujud, semua hadisnya terdapat di dalamnya kelemahan, bermasalah hadis-hadisnya. Tidak sesahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, wal yasna yadaihi qabla rukbatayh. Nah, dari sini wallahu a'lam bissawab, terjadilah perselisihan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika sujud itu lebih utama, lebih afdal, lebih afdal. Dan itu adalah pendapatnya Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, dan yang lainnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya itulah yang lebih utama, yang lebih afdal. Yaitu ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kalangan sahabah. Kemudian Imam Ahmad, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dan Imam Ahmad, dan yang lainnya dari para ulama yang mengikuti pendapat yang kedua ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masalah ini adalah masalah khilafiyah, yakni ijtihadiyah, yang dipermasalahkan atau yang diperselisihkan oleh ulama adalah mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu atau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Perselisihan yang terjadi di kalangan ulama ialah pembahasan mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, bukan mana yang benar, bukan mana yang benar. Kalau mana yang benar berarti jelas. Misalnya kalau madzhab harus mengedepankan atau mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya, maka yang mendahulukan kedua lutut salah. Atau yang memilih pendapat mendahulukan kedua lutut, berarti yang mendahulukan kedua tangan salah. Bukan ini yang terjadi di kalangan ulama. Perselisihan yang terjadi di kalangan mereka ialah mana yang lebih utama. Artinya apa? Kedua-duanya boleh, mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut ketika sujud, semuanya boleh. Hanya saja yang diperselisihkan mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Sebelum kita bacakan ucapan para ulama terkait dengan masalah ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi dalam permasalahan ini, bahwa hadis-hadis yang tadi disampaikan yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika sujud, semua hadis-hadisnya, kalau seandainya hadis-hadis tersebut sahih, benar, maka kita akan memakai pendapat kedua ini, yakni sujud dengan mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Kalau seandainya hadis-hadisnya sahih, kalau seandainya hadis-hadisnya sahih, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yakni cara sujud dengan mengedepankan, mendahulukan lutut sebelum kedua tangan boleh jika memang hadis-hadis tadi sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan, jika tidak sahih artinya hadis-hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat, dan itu pendapatnya ashabul hadis, para muhaddithin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah ini, dan kesimpulannya beliau mengatakan semuanya boleh untuk dilakukan, sujud dengan mendahulukan kedua lututnya atau kedua tangannya, boleh dilakukan. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Hanya saja terjadi perselisihan di kalangan ulama, mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Sebagian berpendapat yang lebih utama adalah mendahulukan kedua lututnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa mendahulukan kedua tangan itulah yang lebih utama. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menjelaskan tentang masalah ini di kitab yang lainnya. Beliau mengatakan, yakni permasalahan ini adalah permasalahan yang luas, yakni boleh bagi siapa saja untuk berpendapat dengan pendapat yang pertama atau berpendapat dengan pendapat yang kedua. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan juga demikian. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahumullahu jami'an juga menyatakan hal yang semakna dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang artinya jika ada seorang di antara kita beda pendapat dengan kita dalam masalah ini, dalam masalah meletakkan, mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lutut, jangan sampai permasalahan seperti ini menyebabkan kebencian, kemudian saling menyalahkan, kemudian yakni terjadilah permusuhan. Karena ini adalah permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah di kalangan ulama, mana yang lebih afdal, itu saja. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Nah, jika kita lihat hadis Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka jelas bahwa yang lebih utama untuk dilakukan oleh seorang ketika ingin sujud ialah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada satu poin yang akan kita jelaskan terkait dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Naam. Ini yang akan kita jelaskan. Dari penggalan hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika seorang ingin sujud, maka jangan sujud seperti sujudnya atau turunnya seekor unta. Bagaimana seekor unta ketika ingin turun? Mendahulukan kedua tangannya, yaitu kaki bagian depan. Kelanjutan hadis, wal yasna yadaihi qabla rukbatayhi. Maka hendaknya kalian, yakni kata Rasul alaihi salatu wasallam, ketika ingin sujud, dahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Pertama, penggalan hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan menyerupai binatang unta. Kalau ingin sujud, jangan lakukan seperti unta. Gimana unta ingin turun? Dia mendahulukan kedua tangannya yang kita anggap yaitu kaki, kedua kaki bagian depannya. Jangan lakukan seperti apa yang dilakukan unta. Penggalan hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal yasna' yadaihi qabla rukbatayhi." Hendaknya kalian sujud dengan mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum dua lutut. Terkesan ada permasalahan dalam konteks hadis ini. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekalian sudah ada. Mana muadzin? Satu menit lagi tanggung ngantin aja. Iya. Ya, ini nunggu sampai masuk azan sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan penjelasan hadis, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yasna yadaihi qabla rukbatayhi." Jadi tadi kesimpulannya, jika dilihat dari hadis-hadisnya, maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Beliau mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis-hadis yang seperti ini maknanya, yang semakna dengan apa yang kita sampaikan tadi, lemah semuanya, bermasalah. Artinya dari sisi ilmu hadis, dari sisi hadis, hadis-hadis tersebut lemah, dikarenakan ada perawi yang dhaif atau hal-hal yang lain dari hadis-hadis yang belum kita sampaikan. Adapun hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yasna yadayhi qabla rukbatayh, itu jika dilihat dari sanad hadisnya lebih sahih. Sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabah Abu Hurairah. Sehingga ashabul hadis, ulamaul hadis, memilih pendapat yang pertama, yaitu mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Yang mereka lihat adalah hadisnya, hadisnya. Walaupun masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ulama mengatakan boleh bagi siapa saja yang ingin sujud dengan mendahulukan kedua lututnya, itu tidak apa-apa. Bagi yang mendahulukan kedua tangannya juga tidak apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sekarang kita beralih pada pemahaman hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ini penggalan hadis yang pertama. Dilanjutkan wal yasna rukba wal yasna yadayhi qabla rukbatayh. Yang maknanya jika kita ingin sujud, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh unta ketika dia ingin turun. Apa yang dilakukan unta ketika dia turun? Dia mendahulukan kedua tangannya, yaitu apa? Kaki depan. Kita lihat, mungkin yang pernah lihat unta turun, apa yang didahulukan? Kaki depannya, kedua kaki depannya, dan kita anggap itu adalah tangannya, tangannya unta. Nah, kemudian berarti kan larangan. Artinya jangan mendahulukan tangan seperti yang dilakukan oleh binatang unta ketika dia ingin turun. Penggalan hadis berikutnya, wal yasna, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika ingin sujud. Yang pertama dilarang, yang kedua diperintah. Jangan sujud seperti sujudnya atau turunnya binatang unta. Karena binatang unta itu ketika dia ingin turun, dia mendahulukan kedua tangannya, yaitu kedua kaki depannya. Tapi sujudlah, yaitu dengan mendahulukan, meletakkan kedua tangannya. Mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Mohon ya ikhwah. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian yang menyatakan ini perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mustahil. Yang pertama dilarang, yang kedua diperintahkan dalam konteks hadis yang sama. Masih satu hadis. Penggalan yang pertama, larangan. Yang kedua, perintah. Sehingga sebagian mengatakan ini mustahil. Mustahil, enggak mungkin bisa terjadi. Kemudian setelah diteliti, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarh Mushkilul Athar, yaitu asar-asar yang terkesan ada permasalahan, yang ada sesuatu yang mengganjal. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala berusaha untuk merenungi dan mentadaburi, mempelajari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yasna yadayhi qabla rukbatayh." Setelah diteliti dan setelah dipelajari, maka ketemulah jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, hadis ini tidak ada permasalahan. Bukan hadis yang mustahil, enggak mungkin yang pertama dilarang, kemudian yang kedua diperintahkan. Kata Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, jika kita lihat, onta ketika turun, dia mendahulukan kedua lututnya. Kedua lututnya, dan kedua lututnya dia itu ada di, yakni bagian tangan yang kita anggap sebagai tangan, kedua kaki yang ada di depan. Dia mendahulukan kedua lututnya, dan kedua lututnya dia itu ada di tangan depannya. Dan kita dilarang untuk menyerupai unta ketika sujud, yaitu mendahulukan kedua lutut, dan kedua lutut kita berada di kaki kita, bukan di tangan kita. Itulah jawaban dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita ulang kembali. Hadith, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang di antara kalian ingin sujud, maka janganlah melakukan seperti menderumnya onta, yaitu ketika onta itu ingin turun. Kita perhatikan terlebih dahulu, bagaimana onta itu turun, bagaimana onta itu menderum. Kita lihat, kita teliti, ternyata onta itu ketika turun dia akan mendahulukan kedua tangannya. Kedua tangannya itu apa? Kedua kaki yang ada di depan. Kemudian kelanjutan hadis, "Wal yasna yadayh." Akan tetapi hendaknya kalian ketika ingin sujud, dahulukanlah kedua tangan. Kedua tangannya kalian sebelum kedua lututnya. Paham ya? Ada permasalahan ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyerupai unta ketika sujud, karena unta ketika turun mendahulukan kedua tangan. Kedua tangan yaitu kedua kaki depannya. Sedangkan penggalan yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sujud dengan menggunakan mendahulukan kedua tangan. Sehingga sebagian mengatakan ini mustahil, mustahil. Ternyata setelah dilihat dan direnungi oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam syarh Mushkilul Athar, beliau menjelaskan bahwa seekor unta ketika dia turun, ketika dia menderum, dia mendahulukan kedua lututnya yang ada di kedua tangannya. Lututnya unta ada di kedua tangannya, yang tangan depan, maksudnya kaki depannya itu. Nah, berada di mana? Di kedua tangannya. Lutut depan dan lutut belakang, yang depan, kaki depan kita anggap sebagai kedua tangan. Kedua tangan. Sehingga unta bukan mendahulukan kedua tangan, tapi mendahulukan lutut yang ada di kedua tangannya unta. Kedua tangannya unta. Dengan penjelasan ini, maka tidak ada permasalahan. Nabi SAW mengatakan, "Wal yasna yadaih." Maka sujudlah, hendaklah kita sujud dengan meletakkan kedua tangan kita. Kedua tangan kita. Jangan sebelum kedua lututnya kita. Kedua lututnya. Jadi permasalahannya adalah pada lutut. Lututnya unta ada pada kedua tangannya unta, yaitu kedua kaki depan. Ini yang depan, yang belakang juga ada lututnya. Adapun lututnya manusia itu ada di kaki, bukan di tangan. Bukan di tangan. Jadi yang dipermasalahkan, jangan mendahulukan lutut. Jangan mendahulukan lutut. Nah, inilah penjelasan dari sisi makna hadis idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yasna yadayhi qabla rukbatayh. Adapun dari sisi periwayatan hadis, maka hadis tersebut sahih. Adapun dari sisi makna, maka tadi apa yang kita jelaskan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup masalah ini, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyerupai seekor unta ketika unta tersebut ingin turun? Karena kita tidak diperbolehkan untuk menyerupai binatang, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia di atas makhluk-makhluknya. Maka gak mungkin dan gak boleh seorang manusia menyamai seekor binatang. Manusia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan penyerupaan terhadap binatang, manusia-manusia yang disamakan dengan binatang, kecuali dalam konteks kalimat pencelaan, hinaan kepada manusia tersebut. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Perumpamaan orang-orang memikul kitab di punggungnya kemudian tidak dibaca, tidak ditadabburi, tidak diikuti, seperti seekor unta, seperti seekor keledai yang hanya memikul saja. Diperumpamakan, disamakan dengan binatang, ini dalam rangka apa? Fi maqami dzam, untuk mencela manusia tersebut. Kemudian ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba alladina watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya mereka, yakni seperti seekor anjing. Ketika dihalang-halangi, dia akan menjulurkan lidahnya. Ketika dibiarkan, juga akan menjulurkan lidahnya. Artinya perumpamaan ini untuk menghinakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya mereka. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dilarangnya kita mengikuti seekor unta ketika sujud adalah karena manusia itu lebih mulia, dan manusia itu Allah telah muliakan mereka di atas makhluk-makhluknya. Maka gak bisa dan gak boleh menyamai binatang, menyerupai binatang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyerupamakan manusia dengan binatang, kecuali dalam keadaan azam, untuk mencela dan untuk menghina, untuk merendahkan manusia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga menyatakan, al-a'idu fi hibatih kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang kembali mengambil kembali atau mendapatkan kembali apa yang telah dia hadiahkan kepada orang lain seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan muntahannya kembali. Apa ini? Jelekan, hinaan, menunjukkan hinaan, bukan kemuliaan, bukan kemuliaan, disamakan dengan binatang. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladhi yatakallam yaumal jum'ah wal imamu yakhthub kamathalil himari hamala asfara." Seorang yang berbicara pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka dia seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitab. Artinya cuma memikul saja dan enggak paham, enggak bisa mentadabbur, dia bisa memahami. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semuanya disebutkan dalam ayat maupun dalam hadis perumpamaan manusia dengan binatang, semuanya dalam konteks kalimat siap kalimat hinaan, cercaan untuk merendahkan. Untuk merendahkan. Karena manusia itu mulia. Manusia itu mulia. Mereka-mereka yang hina, mereka-mereka yang rendahan, yang bejat akhlaknya, jelek agamanya, sama seperti binatang-binatang. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari larangan tersebut adalah dikarenakan umat manusia mulia, telah Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas makhluk-makhluknya. Di atas makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Fa al-khulasah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini, satu masalah, yaitu mana yang lebih utama, mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lutut ketika seorang ingin sujud. Maka permasalahan ini terjadi perselisihan, sebagian berpendapat yang lebih utama adalah mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, dan sebagian yang lain berpendapat yang lebih utama adalah mendahulukan kedua lutut dan sebelum kedua tangannya. Fa permasalahan ini adalah permasalahan yang luas, artinya boleh bagi siapa saja yang melakukan ini salatnya tetap sah. Bagi yang berpendapat dengan pendapat yang kedua juga salatnya tetap sah, dan jangan sampai permasalahan yang seperti ini menjadikan munculnya sebuah permusuhan, kebencian, kemudian saling menyalahkan. Kamu salah, aku yang benar. Karena masalah adalah masalah ijtihadiyah, sebagaimana disampaikan oleh ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.